Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin, barakallahu fikum. Masih membahas tentang babul mahabbah, bab tentang masalah mahabbah. Mahabbah adalah rukun dari rukun ibadah. Maka Syekhul Islam rahimahullah akan masuk kepada perkara dari rukun ibadah. Telah disebutkan berbagai macam contoh praktek kesyirikan, yaitu merusak ibadah. Maka di sini Syekh akan membawakan bab mahabbah. Karena ibadah tidak mungkin kecuali harus ada al-mahabbah. Maka Syekh menyebutkan bab ini karena sebutkan pada pertemuan yang lalu, semakin sempurna agama seorang itu akan dilihat dari kecintaan dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Semakin sempurna cintanya kepada Allah, maka semakin sempurna imannya. Semakin berkurang kecintaan dia kepada Allah, semakin berkurang keimanan. Maka orang yang dia memiliki mahabbah sempurna, maka sempurna pula dia di dalam imannya. Dan Khalilullah Ibrahim alaihi salam sebagai Khalilullah adalah hamba yang sangat mencintai Allah, sehingga dikatakan Khalil, wattakhadallahu Ibrahim Khalila, dan Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Karena Ibrahim alaihi salam orang yang sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang Syekh akan menyebutkan di dalam syarah kitab Tauhid macam-macam mahabbah. Yang pertama, mahabbatun ibadah. Mahabbah jenis ibadah. Rasa cinta yang itu termasuk ibadah. Apa maksudnya? Wahia allati tujibut tadallul wa ta'zib. Mahabbah yang berbentuk ibadah adalah rasa cinta yang mewajibkan bagi orang tersebut untuk tadallul wa ta'zim, menghinakan diri dan mengagungkan kepada yang dicintai. Wa an yakuma biqalbil insanin min ijlalil mahbub wa ta'zimih, serta hati seseorang mengagungkan yang dicintai, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, memuliakan dan mengagungkannya. Itu adalah mahabbah ibadah. Maka bentuk konsekuensi orang yang dia mencintai kepada sesuatu diiringi merendahkan hati dan mengagungkan yang dicintai, ayyatamassala bi amrih, ayyatamassala amrahu wa yajtaniba nahyahu. Dia menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah konsekuensi cinta. Kalau dia mencintai sesuatu, dia siap untuk menjalankan yang diperintah dan siap meninggalkan yang dilarang. Itulah cinta. Sehingga semakin tinggi cinta seorang, semakin tunduk kepada yang dicintai. Semakin tunduk, semakin merendahkan hatinya sebagai bukti kecintaannya. Itulah mahabbah jenis ibadah. Maka mahabbah seperti ini khasatun billah, khusus untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka barang siapa ahabba ma'allahi ghairahu mahabbata ibadah, fahuwa musyrik syirkan akbar. Barang siapa yang lebih mencintai bersama Allah dalam bentuk mahabbah ibadah. Mahabbah ibadah tadi diiringi merendahkan hati dan mengagungkan kepada yang dicintai. Hati memuliakan dan mengagungkannya, siap menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Kalau diserahkan ini kepada selain Allah, maka dia orang musyrik, syirkan akbar, syirik akbar. Dan inilah yang disebut para ulama dengan kalimat mahabbatul khasah, bil mahabbatil khasah, ibadah yang khusus. Barakallahu fiik. Sehingga orang yang beriman semakin tunduk, semakin merendahkan hatinya, siap menjalankan perintah dari perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan siap meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu konsekuensi cinta. Kalau Anda mencintai sesuatu, siap untuk di perintah. Makanya kata orang, man ahabba syai'an fahuwa abiduhu. Siapa yang siap mencintai sesuatu, maka siaplah untuk jadi budaknya. Kalau Anda mencintai harta, bersiap-siaplah menjadi budaknya. Segala perintah harus dituruti. Kalau harta menyuruh kita bangun di tengah malam, jaga harta, dia akan bangun sebagai bukti cintanya. Kalau tidak, maka dia menunjukkan barakallahu fikum cinta yang biasa. Cinta akan melahirkan pengorbanan. Siap mengorbankan apa yang lebih dia cintai untuk diberikan kepada sesuatu yang dia cintai. Maka ini ibadah kepada Allah semata. Sekarang masuk yang kedua. Al-qismusani mahabbatun laisat bi'ibadatin fi zatiha. Cinta yang bukan ibadah pada jenisnya. Pada jenisnya asalnya bukan ibadah. Wa hadhihi anwa'. Dan cinta seperti ini ada beberapa macam. Disebutkan oleh Syekh ada empat. Cinta yang asalnya bukan ibadah. Pada asal zatnya cinta itu bukan ibadah. Bukan jenis ibadah. Dan ini ada empat. Yang pertama, al-mahabbah lillahi wa fillah. Al-mahabbah rasa cinta lillah untuk Allah, wa fillah dan karena Allah. Apa maksudnya? Wa dzalika bi an yakunal jalibu laha mahabbatullah, yaitu agar seorang yang menarik rasa cintanya itu karena cinta kepada Allah. Dia mencintai si fulan. Maka yang menarik rasa cintanya itu lillah, karena Allah. Pada asalnya mencintai seseorang itu perkara yang bukan ibadah. Maka kaunu syai mahbuban lillahi ta'ala min ashas, maka kecintaan karena Allah ta'ala pada seseorang asalnya bukan ibadah. Nah, seperti kal anbiya, cinta kepada nabi wa rasul wa siddiqin wa syuhada wa salihin, mencintai para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin, au a'malus kas salat, atau mencintai amalan, sekedar cinta, atau kas salati wa zakati wa a'malil bir wa khairat dalik, atau mencintai salat, zakat dan amal kebaikan atau selain dari itu. Wahadan nau' tabi', jenis ini mengikuti al-qismul awal, jenis yang pertama. Akan berubah menjadi ibadah kalau itu diniati apa? Ibadah. Sekedar mencinta, cinta, maka ini belum ibadah. Tapi kalau disertai ibadah, jadi ibadah. Mencintai orang soleh, hati cenderung cinta kepada orang baik. Gitu? Kalau sekedar cinta, maka ini belum. Namun kalau dia tabi', diikutkan kecintaan jenis ibadah, maka itu menjadi ibadah. Bisa dipahami barakallahu fiik? Makanya asalnya, zatnya bukan ibadah. Wa hadha nau tabi' li ismil awwal alladhi huwa mahabbatullah. Dan ini mengikuti yang pertama, mengikuti kepada, mencintai kepada Allah. Karena salat, zakat itu perintah Allah. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka dia wajib mencintainya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-mahabbah isfaqun warahmah. Cinta jenis kasih, welas asih. Iswak itu welas. Apa itu welas? Hati terasa memberi belas kasihan. Warahmah, jenis rasa cinta dalam bentuk rahmah. Isfaq warahmah, cinta karena belas kasihan, kasih sayang. Contoh, kamahabbatil walad, seperti orang tua mencintai anak. Orang tua mencintai anak, naam, sesuatu hal yang Allah ciptakan pada diri manusia, cinta kepada istri dan anak. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Pada asalnya Allah ciptakan rasa cinta kepada istri dan anak. Itu asalnya bukan ibadah. Atau wasighar wadduafa, mencintai anak kecil atau mencintai orang lemah, asalnya bukan ibadah. Nah, namun kalau ini diniatkan ibadah, baru berubah menjadi ibadah. Kalau diniatkan sebagai bentuk ibadah, jadi ibadah. Makanya ada sahabat namanya Habis ibnil Aqra. Habis ibnil Aqra, seorang sahabat, beliau memiliki 10 anak. Anaknya banyak, 10. Ini keluarga besar, keluarga yang berhasil. Maka ketika Habis ibn al-Aqra melihat, kata Aisyah, qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali. Nabi mencium Hasan, cucunya, sebagai bentuk rasa cinta. Maka Habis ibn al-Aqra at-Taimi ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Hasan dan mengecupnya, apa kata Habis ibn al-Aqra? Innali asrah minal walid. Saya punya 10 anak, namun ma qabaltu minhum ahada. Saya tidak pernah mencium, mengecup satupun dari mereka. Hakada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadanya, man la yarham la yurham. Yang tidak asih, tidak sayang, tidak disayang oleh Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Berarti asalnya seorang menyayangi anaknya cinta yang bukan ibadah. Namun kalau dia di dalam rangka ingin mendapatkan kasih sayang Allah, man la yurham, yang tidak ulas dan asih kepada anak, Allah tidak akan berikan kasih sayang kepadanya. Hakada. Akan berubah jadi ibadah kalau diniatkan apa? Ibadah. Hadza mahabbatul walid. Mencintai anak, mencintai orang miskin. Orang kafir juga perhatian dengan orang miskin. Kata mereka peduli orang miskin. Orang kafir, apakah jadi ibadah? Tidak. Karena orang kafir ketika dia niatkan berbuat baik kepada manusia, tidak dinilai oleh Allah. Namun kalau orang mukmin muwahhid, dinilai oleh Allah. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang mau bertanggung jawab dengan anak yatim di dalam sorga seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat. Itulah. Mencintai orang yatim, anak yatim, diniatkan ibadah. Cinta. Berubah jadi ibadah. Kalau niatnya apa? Ibadah. Yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'zimin. Cinta jenis ijlal wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan. Memuliakan, ijlal wa ta'zim, mengagungkan. Lama'la ibadah, ini bukan ibadah asalnya. Contoh, kamahabbatil insani liwalidihi, seperti seorang anak memuliakan orang tuanya. Antum punya ayah, punya ibu, punya abah, punya umi. Maka sebagai bentuk kecintaan kepada orang tua, ijlal wa ta'zim. Dan ini perintah Allah, wahfid, dan rendahkanlah olehmu, kata Allah. Wahfid lahuma, rendahkanlah olehmu di hadapan orang tuamu. Janahadzul minar rahmah, sayap-sayap kehinaan berupa kasih sayang. Anak di hadapan orang tua diperintah oleh Allah, wahfid lahuma janahadzul, rendahkan sayap kehinaan. Maksudnya kalau di depan orang tua dia itu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia itu memuliakannya, yaitu memuliakan orang tua. Ini jenis mahabbah, dan ini kalau diniatkan ibadah menjadi apa? Ibadah birrul walidain. Dan birrul walidain termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Birrul walidain, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, di antaranya adalah birrul walidain, berbakti. Berbakti itu kan bukti cinta. Kalau orang tidak cinta, mustahil dia akan merawatnya. Mungkin dia akan taruh di panti jompo. Tidak mau susah. Malah justru dimasukkan ke panti jompo. Daripada saya susah ngurusi orang tua. Ngerepotin. Lalu mana rasa cinta kamu kepada orang tua? Kalau seandainya Anda mencintai, muliakan, agungkan dengan berikan birrul walidain. Atau apa? Wali mu'allimihi, memuliakan gurunya. Wali kabir min ahlil khair, atau memuliakan orang yang besar dari orang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, termasuk jenis mengagungkan Allah, ikram di syaibah al-muslim, memuliakan orang yang beruban dari kalangan kaum muslim. Orang beruban menunjukkan sudah apa? Sudah berumur. Minimal 30-40 ke atas. Walaupun mungkin sekarang ada anak muda beruban. Tapi uban apa namanya? Karbitan. Disemprot. Itu bukan uban. Semprot. Asli. Termasuk bentuk memuliakan Allah, ikram. Di syaibah al-muslim, orang yang beruban dari kalangan kaum muslim. Hakadah. Ini kalau memuliakannya dalam rangka memuliakan, diniatkan ibadah, jadi baru ibadah. Tapi kalau sekedar memuliakan, ya itulah memuliakan yang lebih tua. Nah, ini termasuk ijlalillah. Kita niatkan mengagungkan Allah. Termasuk apa? Wahamilul Quran, memuliakan orang yang membawa Quran, para penghafal Quran. Ghairul ghali fihi wala jafi, tidak berlebih-lebihan, tidak mengurang-urangi. Dimuliakan mereka. Dan juga apa? Ikram di sultan al-muqsit, juga memuliakan pemimpin yang adil. Memuliakan sultan di muka bumi termasuk jenis mengagungkan Allah. Makanya ahlus sunnah salafiyyin, mereka menjaga lisan dari mencela penguasa sebagai rasa cinta. Yang keluar dari lisannya adalah doa kebaikan. Itu ahlus sunnah. Berbeda dengan ahlul hawa, mereka akan lebih mudah mencela dan memaki penguasanya sendiri, padahal dia muslim atau dia adil. Ini bentuk cinta kepada penguasa. menjaga mereka. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, nah ini yang keempat, mahabbatun tabi'iyah. Cinta jenis tabiat. Tabiat artinya sesuatu yang Allah ciptakan pada manusia. Watak ya. Contohnya apa? Kamahabbati ta'am, seperti mencintai makanan. Orang itu hidup mesti butuh makan. Dan tidak mungkin dia makan kecuali yang dicintai. Saya cintanya nasi goreng. Kalau bukan nasi goreng, tidak ada bukan makan bagi saya. Kalau dihadapkan dia nasi uduk, saya tidak suka. Cinta kepada makanan itu tabiiyah. Bukan ibadah. Ya kan? Bukan ibadah asal. Asalnya bukan ibadah. Atau wasyarab, mencintai minuman, air yang dingin, suatu yang tabiat. Wal balbas, mencintai pakaian, pakaian yang bersih, yang bagus, tabiat manusia. Kan begitu ya. Orang kalau masih sehat, tabiatnya milih pakaian yang bersih, rapi, bukan kumel, apalagi dekil. Dia akan cinta kepada pakaian yang bagus, tabiat manusia. Wal markab, kendaraan, mencintai kendaraan yang bagus, manusia. Nah, wal maskan, dan tempat tinggal. Asalnya mencintai ini semua pada zatnya bukan ibadah. Tetapi kalau dia mencintainya dengan tujuan mempermudah urusan ibadah, ini kebahagiaan. Sebagaimana hadis Nabi, arbatun, ada empat perkara minas sa'adah, dari kebahagiaan. Apa itu? Arba'un minas sa'adah, ada empat perkara yang menunjukkan kebahagiaan seorang. Yang pertama, al-mar'atu as-salihatu, istri yang salihah. Antum punya istri yang salihah, rajin ibadah, akhlaknya baik, taat, tunduk, tidak membangkang, membantah. Itu sebuah nikmah, sebuah sa'adah, kebahagiaan dunia. Yang kedua, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang jembar, longgar. Rumah yang luas, bukan RSSSS. Rumah sangat sempit, sangat sederhana, sangat susah. Banyak S-nya. Ya. Itu tentu akan kurang bahagia. Ya, semua orang senang seperti itu. Dan itu kebahagiaan seorang dalam beribadah. Yang keempat, al-jaru salih, tetangga yang salih. Walaupun istrinya salihah, rumahnya luas, tetapi tetangganya jelek. Apa yang kita rasakan? Kurang bahagia. Kalau kanan kirinya, depan belakangnya tetangga-tetangga yang saleh, kebahagiaan tersendiri. Dan yang terakhir, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Dan empat perkara pula, asyqa, dari kesengsaraan orang. Apa itu? Kesengsaraan orang. Yang pertama, al-mar'atu as-su', istri yang jelek. Wal-jaru su', tetangga yang jelek. Al-markabus su', kendaraan yang jelek. Al-maskan dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Ya? Iya. Barakallahu fik. Pada asalnya perkara mencintai tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian bukan ibadah. Tetapi kalau Allah berikan kelonggaran untuk ibadah, itu baru dinilai apa? Ibadah. Nah, itu kebahagiaan tersendiri bagi seorang mukmin. Tayyib. Walaupun kalau seandainya seorang ditakdirkan punya rumah sangat-sangat sempit, sangat susah. Maka kalaupun dia demikian, ketika diberi iman, diberi tauhid, itu kebahagiaan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Adabul Mufrad diriwayatkan bahwa Al-Hasan Al-Basri kalau tidak salah masuk ke kamarnya Aisyah, ke rumah beliau. Apa kata beliau? Fa idza saqfuha biyadi. Maka ternyata atap rumahnya di tangan saya. Apa maksudnya? Atap rumahnya bisa dicawel, diranggeh. Rumahnya siapa ini? Rasul sallallahu alaihi. Apakah Rasul tidak bahagia? Beliau orang yang paling bahagia. Maka tempat yang bagus, yang luas, itu kalau memang menjadi mempermudah ibadah, ini kebahagiaan. Kalau Allah takdirkan masih numpang, masih ngontrak, sudah ngontrak, rumahnya sempit lagi, mahal lagi, bocor lagi. Ini mungkin susah bagi. Tapi tidak apa-apa kalau dia bersabar. Naam, dinikmati. Dan bersabar mohon kepada Allah kemudahan. Wa asrafu hadhil anwa anawul awal. Kembali kepada permasalahan. Sehingga yang paling mulia dari jenis cinta ini yang pertama. Mana yang pertama? Mahabbah ibadah. Cinta jenis ibadah. Wal baqiyatu min aqsamil mubah, min qismil mubah. Adapun yang lainnya dari jenis yang mubah, lihat asalnya mubah. Illa idza iqtarana biha ma yaqtadi ta'abbud sarat ibadah. Kecuali apabila diiringi. Diiringi, iqtarana, diiringi. Apa yang menuntut bagi hamba untuk ibadah, maka jadilah apa? Ibadah. Saya pakai baju yang bagus. Biar kalau sholat rapi, ya, tertutup auratnya dengan sempurna, jadilah ibadah. Kalau niatnya ibadah, saya bikin rumah supaya masing-masing anak punya haknya. Dipisah kalau sudah usia 10 tahun tidurnya, tak pisah kamarnya kan? Demi menjaga keselamatan anak. Baru bernilai ibadah. Kalau niatnya untuk ta'abbud, sholat ibadah. Wal insan yuhibbu walidahu mahabbatan ijlalin wa ta'zimin. Maka seorang pasti mencintai orang tuanya. Tapi mahabbatu ijlalin, mencintai orang tua tadi bentuk memuliakan dan mengagungkan. Wa idza iqtarana biha ayyata'abbad lillah fa bihadzal hub min ajli ayyaquma bi birri walidih sarat ibadah. Lihat kata Syekh, kalau orang seorang mencintai bapak ibunya, asalnya cinta jenis memuliakan orang tua. Ya lumrahnya anak memuliakan orang tua. Namun idza iqtarana, apabila diiringi dengan rasa cinta kepada orang tua, ayyata'abbad lillah, untuk beribadah kepada Allah. Bihadzal hubbi, dengan rasa cinta ini, min ajli ayyakum, supaya bisa menjalankan bibirri walidih, berbakti kepada orang tua. Sorot baru berubah menjadi apa? Ibadah. Jadi kita memuliakan orang tua, niatkan ibadah. Bukan karena mengharapkan supaya dapat bagian yang lebih besar dari orang tua. Lah, ibadah. Wa kadzalik, demikian pula yuhibbu waladahu, mencintai anaknya, mahabbatan syafaqah, sebagai bentuk asih, welas asih kepada anak. Wa idza iktarona biha, kalau diiringi, ma yaqtadi, apa yang menuntut baginya, ayakuma bi amrillah, menjalankan perintah Allah. Ini anak amanah, saya cintai dia karena dia amanah. Bi islah, dengan memberikan perbaikan kepada anak, dididik. Maka bi islahi hadzal walad salat ibadah, dengan cara memperbaiki keadaan anak, jadilah rasa cinta kepada anak itu ibadah. Anda membangunkan anak, terus bangun, salat. Niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-salat, perintahkan anakmu salat. Bukan karena yang lain, ibadah. Anda mengantarkan anak ke tempat belajar ilmu syar'i, niatkan ibadah. Jadi ibadah. Barakallahu fik. Wa kadzalikal mahabbah tabi'iyah, demikian pula cinta jenis tabiat. Kal akli wasurbi wal malbas wal maskan. Seperti mencintai makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Idza qusida biha, kalau ditujukan. Apa tujuannya? Al isti'anah ala ibadah, syarat ibadah. Tujuannya membantu urusan ibadah. Untuk bikin rumah. Supaya apa? Istri tertutup. Bikin jemuran tertutup di dalam rumah, tidak keluyuran istri. Dipermudah urusannya di dalam rumah. Dalam rangka menjaga amanah Allah istri. Baru dinilai apa? Ibadah. Nah, pada asalnya mencintai makan minuman tadi, tempat tinggal, bukan ibadah. Demikian pula walihada. Oleh karena itu Nabi bersabda, hubbi balin Nabi, telah diberikan rasa cinta kepada Nabi. Apa itu yang diciptakan oleh Allah rasa cinta di hati Nabi? An-nisa wat-tib. Diberikan rasa cinta kepada wanita. Nah, wat-tib, minyak wangi. Mencintai istri, mencintai minyak wangi. Maka suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan masakan, menyembelih kambing. Kemudian dia katakan, antarkan kepada teman-temannya Khadijah dulu. Khadijah sudah wafat. Dan teman-temannya Khadijah yang masih hidup, beliau menyuruh antarkan masakan ini kepada temannya Khadijah. Padahal sudah wafat Khadijah. Maka apa yang menyebabkan demikian? Qad ruziqtu, Allah telah berikan rezeki kepada saya. Apa itu? Bihubbi hubban Khadijah, li Khadijah, rasa cinta saya kepada Khadijah. Hadis Muslim. Khadijah istri beliau. Maka ini merupakan kenikmatan dunia. Min hadihi dunya, dari kenikmatan dunia. Wa hubbiba ilaihin nisa, diberikan rasa cinta oleh Allah kepada Nabi, kepada istri. Kenapa? Li'ana dhalik muqtadat tabi'ah. Itulah konsekuensi dari tabiat manusia. Laki-laki ya sedemen sama perempuan, pada istrinya. Walima yatarattab alaih, juga berakibat rasa cinta kepada istri. Apa itu? Al-masalih al-azimah, kemaslahatan yang besar. Dengan punya istri jadi punya anak. Dengan punya istri mata terjaga. Mata-mata kita ketika melihat wanita di luar, itu ketika pulang, itulah tempatnya melihat yang halal. Itu wanita yang halal buat kita. Maka menjaga agama. Makanya Nabi memanggil, ya masyarasyabab, wahai para pemuda, Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang mampu menikah, menikahlah. Naam. Fa inna lahu wija. Karena dengan menikah itu famalan yastifa alaihi bisawm fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Dengan menikah itu akan menjaga pandangan. Lebih menjaga kemanduan. Famalan yastati, yang enggak mampu menikah, falahi bisaum, puasa Senin Kemis, puasa Rabu, terbanyak saum sunnah. Fa innalahu ija, menjadi pengekang, benteng dari godaan. Itulah istri punya anak. Maka tidak mungkin. Wah, saya enggak senang sama istri saya. Punya anak enggak? Punya. Nah, berarti anu senang kamu sama istrinya. Wah, saya enggak senang. Buktinya kamu punya anak. Wah, saya dulu senang, sekarang enggak. Oh, mungkin. Kadang orang bertengkar dengan istri, wah, saya sudah senang sama kamu. Punya anak enggak, Pak? Punya. Oh, berarti senang. Buah dari cinta. Allah anugerahkan anak. Wa hubbiba juga dicinta, diberikan rasa cinta kepada Nabi Mada, atib, minyak wangi. Kenapa? Li'anahu yunasyitun nafas. Yunasyit membangkitkan ketangkasan jiwa. Wa yurihuha, memberikan bau yang sedap. Wa yasrahu sadr, melapangkan dada. Wa li'anna tibat litti tayyibin, tayyibat litayyibin, yang tayyib, yang tayyibat, yang baik-baik untuk tayyibin. Wallahu tayyib la yaqbalu illa tayyibat. Allah mencintai yang tayyib, Allah itu tayyib dan mencintai yang tayyib. Fahadihil asya idza ittakhadhal insan, maka perkara-perkara dunia tadi, istri, minyak wangi, kalau dia jadikan sebagai rasa cintanya, because til ibadah, tujuannya apa? Ibadah. Antum beli minyak wangi untuk apa niatnya? Masuk masjid pakai minyak wangi, ibadah. Hari Jumat ke masjid pakai minyak wangi, niat ibadah. Itu cinta kepada minyak wangi akan berubah jadi ibadah kalau diniatkan apa? Ibadah. Tapi kalau sekedar pakai minyak wangi biar temannya ikut wangi, itu beda niatnya kalau ibadah. Oleh karena itu Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan tergantung niatnya dan masing-masing orang dengan apa yang dia niatkan. Mala yatimul wajib ila bihi wa huwa wajib. Wa sallallahu nabiyina Muhammad. Sebagai pengumuman kepada jamaah sekalian, insyaallah taklim hari Ahad ini bersama beliau Al-Ustaz Saiful Bahri di Ma'had Al-Mansurah, karena keadaan yang tidak memungkinkan taklim di Masjid Agung, adanya acara yang di alun-alun, sehingga taklim diboyong ke Ma'had. Dimulai taklim Umahad setengah 11 dan ba'da duhur atau setengah 2 taklim umum di Ma'had Al-Mansurah. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.